Fitnah. Setiap hati manusia akan mendatangi fitnah, syubhat dan fitnah syahwat. Diriwayatkan dari Huzaifah radhiyallahu anhu, ia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa'adu fitnatu 'ala al-qulubi tanfasili 'amdan 'amdan." فأيّ قلب أشبه بكتابي نقطة سوداء. طيب langsung langsung artinya aja Pak, langsung artinya aja. Langsung artinya saja. Ya Pak, silakan. Bapak maaf langsung artinya. Langsung terjemahannya. Iya. Fitnah-fitnah membentang menempel dalam lubuk hati manusia sedikit demi sedikit bagaikan benang sungai ikat. Hati yang menerimanya misalnya timbul bercak atau mutah hitam, sedangkan hati yang mengingkarinya menolak fitnah tersebut misalnya akan tetap putih cemerlang, sehingga hati menjadi dua, yaitu hati yang putih seperti batu yang halus lagi licin. Tidak ada fitnah yang membahayakannya selama ada di bumi. Adapun hati yang terkena lecak atau mekah hitam, maka sedikit demi sedikit akan menjadi hitam hitam bagaikan belalang yang berkelompok atau berbalik. Tidak lagi memang yang makruh atau kebaikan, dan tidak menghindari kemungkaran kecuali ia memiliki apa yang dicintai oleh hawa nafsunya. Taib jazakallah khair Pak. Dikatakan oleh penulis hafizullah, setiap hati manusia akan didatangi fitnah, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Jadi tidak ada dari kita melainkan akan diserang oleh fitnah, baik syubhat maupun syahwat. Dari kedua itu tidak ada yang tidak parah, semuanya itu mesti menuju ke kesesatan. Diriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, ia mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tu'radul fitanu 'alal qulub. Fitnah-fitnah itu tu'rad, membentang atau menempel, 'alal qulub, dalam hati manusia. Semua dari kita memiliki hati, dan semua kita, hati kita semua diuji oleh Allah dengan fitnah demi fitnah. Kal hasiri 'udan 'uda. Sedikit demi sedikit bagaikan tenunan sehelai tikar, hasir. Ya namanya kalau menenun satu gitu. Habis ujian fitnah ini datang ujian fitnah lainnya. Fa ayyu qalbin ushribaha nukita fihi nuktatun sauda. Hati manapun usribaha yang menerima fitnah tersebut, berarti usriba minum fitnah tersebut seperti sponge yang minum air, maka niscaya akan timbul nuktah sauda, bercak atau nuktah hitam. Dan itu juga ada di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seseorang melakukan suatu dosa maka akan dititikkan pada hatinya satu nokta hitam. Semakin banyak dosa akibat meminum fitnah dan ujian, maka semakin hitamlah hatinya. Hingga hitamnya hati itu tercermin di perilaku, kalimat dan sikap dia. Bahkan dosa itu tercermin di sorot mata kadang-kadang. Karena semakin seorang muslim berdosa, semakin dia tidak memiliki kewibawaan. Namun semakin seseorang bersih dari dosa dan bertauhid kepada Allah, maka semakin Allah Subhanahu wa taala memberikan dia kewibawaan. Ya, kemudian wa ayyu qalbin ankaraha nukita fihi nuqtatun bayda. Dan hati manapun yang mengingkari, yaitu menolak fitnah tersebut, enggak ikut dengan fitnah tersebut, niscaya akan tetap putih cemerlang. Jazakallahu khair. Hatta tasira ala qalbain, sampai hati menjadi terbagi menjadi dua macam. Ala abyadha mithli as-safa, ada hati yang putih seperti batu yang halus lagi licin. Ya, kalau kita melihat batu yang halus licin itu kadang-kadang disebut batu mulia. Warnanya indah, disenangi orang. Begitulah orang juga yang memiliki hati yang mulia, hati yang putih. Orang melihatnya senang. Ya. Dan bahkan sebagian orang berebutan untuk berteman dan berdekatan dengannya. Bukan karena untuk dunia, bukan, tapi ada sesuatu untuk orang tersebut. Fala tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ard. Tidak ada fitnah yang membahayakannya, jadi dia bertahan betul-betul dan tidak mengikuti arus fitnah selama ada langit dan bumi. Maksudnya selama dia hidup. Makanya kita kalau misalnya melihat atau punya teman yang ketika bergejolak fitnah ini fitnah itu, kemudian dia berusaha bertahan diri agar tidak terjerumus dalam pembahasan fitnah tersebut, kita akan merasakan orang ini sangat tenang. Ketika orang-orang pada emosi, bergejolak, pada marah-marah, pada ngamuk-ngamuk, pada saling mencaci, pada saling mencabik satu sama lain, dia tetap tenang dengan amalannya. Ya. Karena apa? Menyelamatkan diri dari fitnah. Menyelamatkan diri dari berkecimpung dalam kubangan dosa yang membuat hatinya itu sakit. Nah, sekarang wal akharu aswadu murbada. Satu lagi ada hati yang aswad. Aswad ini hitam. Murbada itu terkena kehitaman. Kalkuzi mujakhia. Seperti ya ide hitam legam, jadi seperti kuz itu cangkir besar yang terbalik, tertungkup. Ya. Seperti cangkir besar yang tertungkup, kalau misal kita lihat di dalamnya itu gelap. Karena ketutup oleh bumi. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Dia tidak mengenal yang ma'ruf dan tidak pula dia mengingkari yang munkar. Sebagaimana sebagian dari orang sekarang, kaum muslimin sekarang. Untuk yang ma'ruf enggak kenal. Ketika ada munkar enggak juga diingkari. Jadi hidupnya itu seperti angin atau debu yang berterbangan, tidak ada nilainya. Untuk yang ma'ruf tidak kenal. Kenapa? Diawali dengan enggak pernah mau sholat. Ya, atau enggak mau sholat ke masjid. Yang ma'ruf enggak kenal. Dan ketika ada kemungkaran, enggak dicegah. Bahkan justru ikut. Atau bahkan jadi pemimpinnya. Na'udzubillah. Illa ma ushriba min hawa. Kecuali ia sekadar mengikuti apa yang dia cintai dari hawa nafsunya. Jadi hidup di dunia ini hanya untuk melampiaskan syahwat. Baik syahwat untuk dek. Jangan bercanda. Baik syahwat untuk lawan jenis, syahwat harta, ya nanti insya Allah akan disebutkan di sini fitnah syahwat. Ya, akan disebutkan setelah ini fitnah syahwat oleh sang penulis, hafizullah. Taib, silahkan dilanjutkan Bapak. Tafadhol Pak. Setiap hari manusia dijerat oleh fitnah. Adapun fitnah terbagi dua macam, yaitu fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Fitnah syahwat adalah fitnah keduniaan, seperti harta, kedudukan, pujian, sanjungan, wanita, dan lain-lain. Fitnah syubhat adalah fitnah yang tentang kemarin. Fitnah syubhat adalah fitnah tentang pemahaman, keyakinan, aliran, juga pemikiran yang menyimpang. Baik. Zahlah. Setiap hari kita ini selalu saja ada menjadi sasaran fitnah dari kemaksiatan, baik fitnah syahwat atau fitnah syubhat. Adapun fitnah terbagi menjadi dua tadi, fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Fitnah syahwat itu berarti keinginan. Syahwat itu keinginan, fitnah keinginan. Dan fitnah ini ya juga masuk ke hati. Begitu juga dengan fitnah syubhat, masuk ke hati juga. Dan tidak ada keduanya kita remehkan. Oh, fitnah syubhat itu lebih dahsyat daripada fitnah syahwat. Enggak juga. Kadang-kadang bagi sebagian orang fitnah syahwat lebih dahsyat daripada fitnah syubhat. Manhajnya benar, anti syubhat, bisa menjawab syubhat, bisa. Tapi untuk urusan syahwat, untuk urusan popularitas dikejar-kejar. Untuk urusan harta, duit, itu nomor satu. Jadi porsinya beda-beda. Semua selalu ada di setiap orang, itu ujian di dua ini atau salah satu dari keduanya. Fitnah syahwat, fitnah keinginan. Adalah fitnah keduniaan. Seperti harta. Seperti orang yang menjilat-jilat debu bumi. Seperti orang yang memakan harta haram. Seperti orang yang berdagang dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat Allah. Seperti orang yang telah diberikan peringatan MLM itu haram, tapi tetap aja dia ngotot melakukannya. Seperti yang sudah diingatkan padanya ini adalah riba, tapi dia tetap bekerja di lembaga ribawi tersebut. Fitnah. Fitnah apa? Fitnah harta. Seperti orang yang menentang beberapa ustaz yang melarang riba. Kemudian orang-orang ini bilang, dikit-dikit riba. Mana solusinya? Ah, itu. Bilang kayak gitu mereka. Dahulu kala, di antara penghasilan sebagian sahabat Nabi SAW dalam berdagang adalah menjual khamar. Dan khamar itu adalah barang yang sangat disukai oleh kalangan Quraisy Arab. Khamar, perasan dari inab, anggur dan lainnya. Mereka sangat menyukai itu dan mereka menjual, memperjualbelikan itu barang khamar. Allah Subhanahu wa taala hendak mengharamkan khamar, namun step by step. Tidak langsung diawali dengan langsung haram, melainkan pertama ya disebutkan kejelekannya. Ya. Atau la taqrabus salata wa antum sukara, jangan kalian dekati salat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Dan ismuhuma, ya, keburukan dari khamar itu dan juga judi ya. Itu lebih banyak daripada manfaatnya. Tapi kemudian pada akhirnya Allah haramkan. Itu di Perina Madinah. Ketika tauhid sudah mengakar di hati. Ya. Dakwah tauhid oleh Rasulullah SAW di Mekah selama sekian tahun, 10 lebih. Masih berlanjut di Madinah, tapi dengan adanya amalan-amalan ritual syariat. Lihat ketika diharamkan atas para sahabat, atas kaum muslimin khamar, padahal mereka asalnya menyukai khamar. Dan tradisi mereka di khamar, tradisi. Bukan sekadar barang favorit, tapi sudah tradisi khamar itu. Yang namanya tradisi itu akar yang sulit dicabut. Karena tradisi itu adalah apa yang tersuburkan selama bertahun-tahun. Bahkan bisa jadi berpuluh tahun. Bahkan bisa jadi beratus tahun. Sudah mengakar di keinginan mereka untuk minum khamar. Kemudian diharamkan atas mereka khamar tetibanya. Dan mereka tanpa ragu menumpahkan khamar-khamar jualan mereka. Dan simpanan khamar mereka di jalan-jalanan Madinah. Sami'na wa ta'na. Segera. Tanpa mikir. Dan tanpa mencari-cari apa hikmahnya. Dan tanpa bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa sih kok dilarang? Mana solusinya? Enggak nanya gitu. Enggak nanya gitu. Padahal penghasilan mereka sebagiannya bertumpu juga pada penjual belian khamar ini. Tapi ketika diharapkan, langsung ditumpahin. Langsung bejana khamar dipecahin, hancur dah. Tumpah, dah selesai. Enggak lagi mereka make itu, enggak mengkonsumsi itu dan tidak memperjualbelikannya. Dan mereka tidak bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dikit-dikit haram, mana solusinya? Ngomong gitu? Tidak. Maka sebagian orang-orang yang masih di lembaga keuangan ribawi, kita sebut ini riba, resign segera, padahal mereka mampu resign tanpa penalti. Kemudian mereka bilang, antum ustaz, dikit-dikit riba, mentang-mentang antum ustaz gitu. Ya, mana solusinya buat kami kalau nanti kami kehilangan pekerjaan? Allah musta'an. Emang tidak ada pekerjaan lain selain di situ. Ini artinya apa? Masih bercokol dan tidak mau taubat. Kemudian tidak mengira bahwasanya Allah atau tidak meyakini bahwasanya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Pekerjaan itu banyak. Ketakutan kehilangan pekerjaan yang menguntungkan tapi ribawi. Itu menunjukkan tauhid dia kepada Allah itu masih perlu digembleng lagi. Karena kalau seseorang sudah betul tauhidnya. Dilarang sesuatu oleh syariat, langsung tinggalkan. Nabi Ismail hendak dibunuh. Astagfirullah. Hendak disembelih oleh ayahnya. Apakah ini perintah Rabbu ya wahai bapak? Iya. Al-Khalas. Enggak bertanya tuh, ntar kok saya disembelih, gimana dong? Masa anak sendiri disembelih? Enggak. Enggak nanya gitu Nabi Ismail. Siti Hajar, waktu sebelumnya Nabi Ismail alaihi salatu wassalam itu masih bayi. Dari Filastin berjalan menuju ke Makkah. Berjalan untuk mengasingkan istrinya Siti Hajar yang tadinya budak. Bersama anaknya Ismail. Karena Siti Sarah cemburu. Dibawa itu ke Mekah. Jalan. Sampai Siti Hajar nanya, kenapa ya wahai Ibrahim, kenapa engkau ajak jalan panjang ini? Nabi Ibrahim diam, enggak menjawab. Tapi ketika beliau Siti Hajar radhiyallahu anha bertanya, "Allahu amaraka bihadza? Apa Allah yang memerintahkan engkau untuk melakukan ini?" "Na'am, iya. Allah yang memerintahkan saya." Udah sami'na wa ta'na. Enggak tanya. Mana solusinya wahai suami, kamu suami kok enggak nanya gitu. Kenapa? Karena sudah Allah yang perintahkan. Lihat, tidak ada syahwat, tidak ada fitnah syahwat dalam hati-hati mereka. Sehingga ketika Allah dan Rasulnya sudah memerintahkan, sami'na wa ta'na khalas. Ya? Dia perintahkan oleh Rasulullah, angkat celanamu. Maka kemudian ada sahabat yang mungkin agak enggan. Kamu pengen ikut saya atau tidak? Kata Rasulullah SAW. Angkat celanamu. Baik. Abu Bakar radhiyallahu anhu memang disuruh diminta diperintahkan oleh Rasulullah angkat celana, cuma maksudnya angkat sampai ngatung cingkrang, cuman ada masalah di situ Abu Bakar, bukan karena apa-apa, bukan. Tapi kalau sebagian orang ya memerintahkan, ayo ikut sunnah Nabi, masih bertanya ini, masih ini, khilafiyah ini, itu, ini, dan seterusnya, masya Allah. Ya. Ada seseorang di zaman Nabi SAW, diperintahkan Rasulullah SAW, kul bi yaminik, makan dengan tangan kananmu. Oh, enggak bisa ya Rasulullah. Maka akhirnya apa? Pamali, bahasa sunnahnya. Habis itu enggak bisa lagi makan pakai tangan kanan, selalu pakai tangan kiri. Takutnya orang yang sudah datang kepadanya hujah, ilmu, penjelasan, pemahaman, tapi dia masih menolak karena syahwat, ditakutkan dia dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga fitnah kedudukan. Sebagaimana sebagian dari orang sekarang mencari kedudukan di mata manusia, padahal mereka belum punya hak untuk di sana, atau mencari kepemimpinan, padahal itu bukan untuk dicari. Rasulullah melarang muslim haus jabatan dan kepemimpinan, karena itu mungkin kedahsyatan di bumi atau di dunia, namun itu adalah penyesalan di akhirat. Pak RT yang melegalisir dan menandatangani konser dangdut, atau Pak Lurah yang menandatangani itu atau semisal itu, kemudian konser dangdut malam minggu itu, setelah itu dihadiri oleh ribuan dari warganya, maka dosa ribuan warganya itu ditanggung juga oleh yang memiliki tanda tangan itu. Berat. Berat. Bukan konser dangdut aja, apapun dari kemunkaran, mau konser apa aja. Berat. Padahal sekadar tanda tangan, dan mungkin ada materai, dan mungkin untuk keamanan, menjaga keamanan, dan mungkin diberikan sedikit dari dunia yang enggak seberapa. Tapi 1000 orang yang datang, mereka semua berdosa, dan dosa mereka juga nanti akan ditanggung oleh bapak yang menandatangani ini, juga yang menyelenggarakannya, dan security yang menjaga keamanan dan stabilitas dari kemungkaran tersebut. Jadi pemimpin berat tanggung jawabnya. Lebih-lebih semakin tinggi kepemimpinan, semakin berat. Maka kalau misalnya seseorang mengingat hari akhir dan pertanggungjawaban yang berat, sangat aneh kalau kemudian dia mencari kepemimpinan. Sangat aneh. Maka dalam Islam tidak ada seperti itu. Mencari haus kepemimpinan, kemudian sampai datang ke dukun supaya laku. Ya, masya Allah. Fitnah kedudukan. Kemudian pujian. Padahal pujian adalah ujian. Seseorang dipuji, itu hatinya sedang diuji. Sampai-sampai kalau misalnya ada orang memuji kita, namun karena basa-basi atau ada maunya dari dunia, atau memuji berlebihan, Rasulullah SAW pun mensunahkan untuk melempari mukanya dengan debu-debu, supaya tidak mengulangi perbuatan itu. Ya. Dan kita dilarang untuk memuji berlebihan, sehingga menjadi ghulu. Kata Nabi SAW, "La tutruni kama atratin Nasara Isa bin Maryam." Jangan kalian puji aku berlebihan sebagaimana orang-orang Nasara memuji Nabi Isa alaihissalam ibnu Maryam alaihissalam. Jangan sampai melakukan hal seperti itu. Jadi dari pujian bisa menjadi fitnah. Kemudian sanjungan wanita, yang mana asyad paling besarnya fitnah menghadap untuk kaum muslimin, fitnah wanita, baik global muslimin ataupun untuk laki-lakinya. Global muslimin, ya ini fitnah wanita. Ketika sekarang untuk iklan-iklan, suara maupun aurat wanita itu dieksploitasi. Bahkan kalau kita ke busway, pengumuman itu wanita yang bacakan. Kalau tidak salah ya, saya udah sekitar mungkin 5 tahun enggak naik busway. Ya. Masih enggak Pak busway itu? Perempuan enggak yang mau suara perempuan bukan? Bahkan parkiran perempuan. Ya, kita tekan tombol, ya silakan masuk, ya kan? Kalau laki-laki rasanya enggak enak didengar. Apalagi suara bapak-bapak, silakan masuk, ah enggak enak banget. Kenapa? Karena keindahan suara perempuan dan aurat perempuan dan tentang perempuan itu dieksploitasi. Iya, perempuan ini enggak sadar. Kenapa enggak sadar? Tapi semakin mereka sadar, kenapa mereka mau dieksploitasi seperti itu? Karena perempuan suka dengan sanjungan. Suka kalau ada yang muji, suaranya cakep, bagus. Suka kalau ada yang muji, cantik, parasnya, dan seterusnya. Ya itu menjadi fitnah bagi laki-laki. Ada seseorang dulu, muazzin. Tukang azan. Tukang azan itu, muazzin itu, orang yang menjawab azannya itu dia juga dapat pahalanya insyaAllah. Orang yang ke masjid tersebut disebabkan mendengarkan azannya itu pahala orang sholat itu juga balik kepada muazzin itu. Saking besarnya, luar biasanya pahala orang yang berazan. Seperti yang tadi azan tadi subuh, semua dari kita mendengar azan itu kemari, itu pahala antum juga terlipat kepada pahala muazzin tadi. Hafizahullah. Masya Allah besar. Makanya leher terpanjang mereka di hari kiamat. Besar pahalanya. Ada dulu seorang muazzin. Namanya muazzin itu kan berarti lebih rajin dibandingkan keumuman jemaah. Karena muazzin itu datang ke masjid lebih dahulu. Muazzin, marbot, biasanya marbot merangkap muazzin ya. Dan seterusnya. Pahalanya besar, Masya Allah. Ada dulu seorang muazzin. Yang dulu di zaman dahulu kala kalau azan itu enggak pakai speaker, pasti belum ada dulu. Kemudian azannya di atas, mungkin di menara atau di atas bangunan masjid. Supaya kedengeran seantero daerah. Suatu ketika setelah azan, mungkin dia sholat zuhur atau asar, dia melihat sekeliling dan dia melihat ada seorang perempuan cantik. Ada seorang perempuan cantik lewat. Naksir langsung jatuh hati seketika terkena sayap-sayap cinta tuh. Atau udah langsung kalau bahasa filmnya itu terkena panah cinta. Gelepak-gelepak langsung. Bukan gelepak-gelepak mati, bukan. Tapi langsung, wah, langsung pengen mendekati perempuan itu. Lalu ia pun mendekatinya. Jalan ke perempuan itu bergegas. Dia bilang, aku suka kamu. Aku ingin menikah denganmu. Simpelnya begitu. Ternyata perempuan ini seorang Nasrani. Nasrani ya. Seorang Kristen. Perempuan ini gak mau, saya gak mau. Kamu Muslim. Loh, emang kamu agamanya apa? Saya Kristen. Waduh, gimana nih? Tapi saya pengen banget sama kamu. Ya udah, nanti ke rumah dengan syarat saya mau nikah sama kamu dengan syarat kamu harus keluar dari Islam dan ke agamaku Kristen. Setuju itu muadzin, Allah musta'an. Gara-gara perempuan yang cantik menurut dia. Ya, kalau kita lihat belum tentu juga cantik, tapi menurut dia itu cantik sampai kelepak-lepak dianya. Akhirnya murtad dia, menikahlah dia. Murtad, na'udzubillah. Dan kemudian di rumah mertuanya, maksudnya di rumah istrinya. Setelah menikah. Baru di hari yang sama, dia kemudian seperti ada yang mau ingin digapai di atas, entah di genteng atau di apa, menggapai sesuatu mungkin di atas lemari atau apa gitu. Tiba-tiba dia jatuh dan segera kemudian mati dalam keadaan suci. Perempuan baru dinikahi, belum diapa-apain, tidak dapat syahwatnya, tidak tertunaikan syahwatnya, dan komplit kufurnya, murtadnya. Padahal dia sebenarnya adalah seorang muadzin yang selalu nomor one ke masjid sebelum semua jemaah. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah tetapkan ini sesat, menyimpang, maka tidak ada yang bisa memberi hidayah padanya. Dan Allah matikan dia dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan kekufuran. Gara-gara apa? Wanita. Ini bukan salah wanita, maksudnya semua wanita salah, bukan begitu. Cuma untuk wanti-wanti. Bisa jadi seseorang yang alim, shadiq, saleh, berilmu tinggi, beramal saleh, tapi kemudian ketika terkena fitnah wanita, tiba-tibanya dia berubah derajat betul-betul. Yang tadinya betul-betul saleh, berilmu, tiba-tiba dia berubah seolah-olah tidak punya ilmu. Dia melakukan hal-hal yang di luar batas kewajaran atau logika. Padahal aslinya dia berilmu, tapi tiba-tiba gara-gara fitnah wanita, dia kemudian menjadi orang bingung. Bahkan kadang-kadang pandangan matanya kosong. Ketika dia menyetir mobil, dia enggak tahu pandangan matanya, yang penting jalan aja. Gara-gara dia terfikirkan oleh seseorang wanita. Ada pria atau suami yang tadinya saleh, berbakti kepada istrinya, berbuat ihsan, bermuasyarah dengan baik, menafkahkan dengan sempurna untuk istrinya dan anaknya. Kemudian terkena fitnah wanita yang ada di kantornya. Cantik, primadona, disukai semua karyawan. Jadi dia kemudian terfikirkan, terbayang-bayang, terucap-ucap namanya, baik dalam doa ataupun dalam terjaga, dan terigau ketika mimpi. Masya Allah. Akhirnya dia telantarkan anak dan istrinya demi mendapatkan perempuan tersebut. Ada yang seperti itu? Ada yang seperti itu. Gak fitnah wanita. Ada juga ikhwan yang kemudian, sebenarnya kita tidak melarang seseorang poligami, itu syariat Allah. Tapi kemudian ada seorang ikhwan melaksanakan syariat poligami. Akhirnya istri kedua dapatlah. Kemudian istri kedua ini memperkenalkan suaminya ini, istri kedua memperkenalkan suaminya dengan seorang perempuan juga yang akhwat pengajian. Akhirnya jodoh lagi, dapat lagi istri ketiga. Cepat banget itu. Istri ketiga, Masya Allah. Ternyata istri ketiga ini adalah iblis, ya. Iblis perempuan, syaitan, ya. Kemudian istri ketiganya ini menghasut suaminya ini agar menceraikan istri kedua yang telah memperkenalkan dirinya dengan suaminya itu. Difitnah macam-macam, dihabisin, dibantai kehormatannya, sampai terhasut itu suami. Suami yang betul-betul ini enggak layak untuk poligami kalau mudah terhasut oleh perempuan. Akhirnya apa? Diceraikan itu istri kedua. Dan istri yang ketiga ini dengan hasutannya kemudian nomor handphone istri kedua disalurkan ke situs-situs porno. Akhirnya kalau ada germo, ada orang pengen berzina, itu kemudian WhatsApp ke istri yang mantan istri kedua ini. Akhirnya terkena fitnah dan hancur hidupnya betul-betul. Ada yang seperti itu. Dimulai dari fitnah wanita. Sembarangan, semaunya, dan terlalu bergegas dalam masalah poligami tanpa berpikir matang-matang. Akhirnya jadi hancur keluarga orang, hancur perasaan orang, tanpa berpikir matang-matang. Fitnah. Fitnah syahwat. Yang tidak diselingi dengan ketakwaan dan tidak didasari dengan ketakwaan. Kemudian ada fitnah syubhat. Fitnah syubhat yang menghancurkan hati manusia adalah fitnah tentang pemahaman. Pemahaman. Pemahaman yang sahih itu bisa rusak gara-gara syubhat. Asalnya semua orang mengakui Allah Ta'ala di atas arsy. Sampai film, judul film, atau sekarang mungkin di beberapa televisi, ada channel televisi serupa namanya. Tapi saya lihat di YouTube, judulnya Terserah Yang di Atas. Itu buatan orang awam. Terserah yang di atas. Siapa yang di atas? Allah. Terserah Allah maksudnya. Fitrahnya orang awam mengakui Allah di mana? Di atas arsy. Tapi ada orang dakwah, belajar dulu, belajar di luar negeri dan seterusnya, mengatakan enggak, Allah tidak di atas arsy. Ini kok orang belajar kok tambah bodoh jadinya. Justru orang awam sesuai dengan fitrah asalnya, Allah di atas arsy. Kemudian beberapa da'i yang semoga Allah Ta'ala beri hidayah kepada kita dan mereka semua bilang, enggak, Allah tidak di atas arsy. Yang mengatakan Allah di atas arsy, maka dia berarti mengatakan Allah itu ada dengan arah tempat, membutuhkan tempat. Oh, dari kalimat-kalimat yang repot sendiri dia ngomong. Allah Ta'ala fis sama, di atas arsy, di atas langit. Thumma istawa 'alal arsy, kemudian beristiwa, meninggi di atas arsy. Selesai perkara. Semua manusia asal mengakui itu. Kecuali yang seperti ini, sudah belajar, belajarnya ilmu kalam, belajarnya filsafat, jadi bingung sendiri. Kita tanya, Allah itu di mana? Allah itu ada sejak dulu sampai sekarang, jawabannya begitu. Tanpa tempat, tanpa ini, tanpa itu. Saya kan cuma nanya, Allah di mana? Tinggal jawab, di atas arsy. Selesai, selesai. Dai-dai seperti ini mengingkari keberadaan Allah Azza wa Jalla meninggi di atas arsy atau di atas langit. Antara kesimpulannya seperti ini, yang batil seperti ini, dengan praktiknya sebenarnya berseberangan. Bagaimana berseberangannya? Kalau doa, ini kemana doanya? Ke atas. Lalu Allah di mana? Di atas langit gak? Enggak, Allah enggak ada di langit. Terus ente ngapain kayak gini? Ya udah, enggak jadi. Doanya gimana terus? Kemudian mari kita panjatkan doa kepada Allah. Manjat itu kemana? Ke atas, enggak ada manjat ke bawah, itu namanya jatuh. Nyusruk. Mari kita nyusrukkan doa gitu. Mari kita panjatkan doa. Namanya manjat itu ke atas. Nah, terus kalau panjatkan doa bukan ke atas, gimana? Nah, begitu. Kemudian kadang-kadang mari kita serahkan kepada yang di atas. Lah, katanya Allah Ta'ala enggak di atas. Sekarang kok ngomong gitu? Nah, sekarang itu jadi bingung sendiri mereka. Kadang bilang Allah Ta'ala tidak di atas arsy, tapi di praktiknya menunjukkan mengakui hal tersebut. Tapi semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita dan juga para da'i-da'i yang menyeru kepada Islam dan menyeru kepada persatuan. Semoga semua dari mereka dan kita, semoga Allah satukan dalam kebaikan, dalam akidah yang benar, dalam ilmu yang bermanfaat. Pemahaman, keyakinan, fitnah, aliran yang sekarang banyak, aliran-aliran juga pemikiran yang menyimpang, itu semua fitnah dengan beragam syubhatnya. Ya, makanya jemaah sekalian, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari fitnah al-mahya wal mamat. Fitnah di kehidupan ini dan fitnah ketika nanti kematian. Yang ada juga fitnah kubur juga ada itu. Jadi kita fitnah itu di dunia penuh fitnah, banyak fitnah, ujian. Fitnah ini maksudnya ujian, ya. Di kubur nanti juga ada fitnah, ada juga ujian. Maka kita mohon kepada Allah Ta'ala agar selamat dari ujian-ujian dunia dan juga ujian di akhirat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ada soal? Cukup insyaallah. Cukup Pak Julian. Ada soal, Pak? Iya, Pak, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Darul Arqam. Ya, saya enggak tahu, Pak. Tapi alhamdulillah, ya, ya, Pak, silakan. Saya dengar sudah ada imam, maksudnya? Oh, udah salat. Iya. Oh, gitu. Iya, iya. Alhamdulillah, jazakallah khair, Pak. Alhamdulillah atas kajian. Alhamdulillah, jazakallah khair, Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan fi sabilillah, insyaallah. Boleh saya ceritakan sedikit, Pak? Ini sudah pertanyaannya, Pak? Iya, jazakallah khair atas informasinya. Jazakallah. Ada sedikit cerita, Pak. Di Tebet Anda punya pengajian. Ya, setelah pengajian ba'da maghrib hari Rabu. Pengajian bulanan. Ini cerita tahun kemarin kalau salah. Anda setelah pengajian, Anda mau bagi-bagi hadiah. Mau tanya dulu ke bapak-bapak ya yang hadir kajian. Yang hadir kajian tuh bapak-bapak, mbah-mbah usia 60, orang-orang veteran banyak tuh di perumahan, ya. Ada juga yang muda-muda ada, cuman Anda tanya ke bapak-bapak ini yang tua. Pak, saya mau tanya gitu. Ya, kemudian saya tanya dengan pertanyaan saya. Dekat jaraknya antara saya dengan sampean di sini. Anda tanya gini. Bapak itu bingung. Diem gitu dan enggak jawab-jawab. Anda juga bingung, ya Allah, ini kenapa nih bapak ini kok enggak jawab-jawab? Diulang lagi enggak kayak enggak dengar gitu. Kemudian beberapa dari bapak-bapak lain bilang, "Ustaz, itu enggak dengar itu. Cari yang lain, Ustaz." Maka ya udah. Bapak-bapak yang lebih jauh yang sebelah sana. Anak tanya juga sama, enggak ngejawab. Masya Allah. Ya udah, kata yang lainnya, akhirnya dijawab sama yang lainnya. Baik. Selesai kajian, habis itu Isya. Selesai Isya, kemudian bapak yang tadi pertama kali tanya datang ke Ana. "Ustaz, maaf. Tadi saya enggak dengar Pak Ustaz ngomong apa. Jadi saya enggak tahu mau jawab apa, saya juga bingung, Ustaz. Saya enggak dengar." Budek punak, kuping saya budek. Udah tua katanya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Hati agak terenyuh juga. Ya Allah, tadi salah saya harusnya. Enggak usah ditanya. Kemudian beliau bilang, "Ustaz, saya itu walaupun enggak dengar, kalau ada majelis taklim di sini saya datang, Ustaz. Supaya apa? Siapa tahu suatu ketika nanti saya mati di majelis taklim. Siapa tahu. Sehingga matinya insya Allah matinya bagus. Saya pengen kayak gitu, Ustaz." Terus sebagian dari orang yang futuristik, yang menatap masa depan. Iya. Begitu jemaah sekalian rahimakumullah. Semoga Allah mengganjari bapak yang telah menghadiri majelis ini dan juga sholat berjamaah subuh. Semoga Allah mengganjari semua dari kita yang hadir di majelis dengan kebaikan. Dan semoga ini tercatat fi sabilillah. Sebagaimana dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Man ghoda ila majlis, barang siapa yang berangkat menuju ke majlis tidak dia inginkan kecuali nuntut ilmu, maka fahu fi sabilillah, maka dia fi sabilillah hatta yarji', sampai dia pulang. Au kama qala Rasul sallallahu barakallahu fikum wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.